Sahabat Intan Permata. Jalan berbeda, namun satu dalam rasa. Hitam pekan belumbu dosa, dalam dunia bergelimang noda. Walau kau terhina di mata mereka, namun tak jalan ber